Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak-bapak jamaah kajian salat zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah siang hari ini kita bertemu kembali dalam rangka mengkaji ilmu syariah. Siang hari ini temanya masih tentang fikih muamalah, yaitu tentang multi akad. Multi akad, multi itu banyak, akad itu adalah perjanjian atau perikatan, kontrak, transaksi. Jadi yang dibahas hari ini adalah bagaimana kalau dalam suatu transaksi itu ada akad yang lebih dari satu digabung dalam satu transaksi. Kalau istilah fikihnya itu disebut dengan al-uqud al-murakkabah atau akad-akad yang majemuk, akad-akad yang digabung lebih dari satu dalam satu transaksi. Ini hukumnya bagaimana? Karena kalau kita perhatikan, Pak, transaksi-transaksi bisnis, transaksi-transaksi keuangan sekarang itu jarang yang cuma satu akad. Kebanyakan gabungan dari dua akad. Ini bagaimana hukumnya gitu ya? Karena memang ada hadisnya. Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang adanya gabungan lebih dari satu akad dalam satu transaksi gitu ya. Tapi kalau kita lihat realitanya sekarang banyak transaksi-transaksi yang kita jalani itu kebanyakan malah lebih dari satu akad yang digabung dalam satu transaksi. Contohnya apa? Misalkan ya, beli online, jual beli online. Misalkan kita beli GoFood ya. Beli makanan online via GoFood. Itu di dalamnya ada lebih dari satu akad, Pak. Kita akan nanti bahas coba terapkan bagaimana menerapkan hadis itu ke dalam transaksi ini. Akad apa? Kita pesan makanan nih, Pak ya. Lewat smartphone, lewat aplikasi Gojek, pesan makanan, kemudian nanti drivernya membelikan makanan buat kita dan biasanya ditalangi dulu, Pak, gitu ya. Ditalangi dulu. Di situ berarti ada akad qard, akad hutang. Yang mana si Gojek ini, si driver ini memberikan talangan buat kita untuk membayarkan makanan. Setelah itu dia antarkan makanan itu ke rumah kita dan kemudian kita bayarkan ongkos antarnya plus hutang yang kita pinjam untuk membayar makanan. Di situ ada dua transaksi. Transaksi apa saja? Pertama ada transaksi hutang piutang pada saat si driver menalangi pembayaran makanan. Yang kedua ada transaksi ijaroh atau sewa, yaitu sewa jasa antar makanan. Di situ ada dua transaksi. Bagaimana hukumnya? Kita akan coba bahas, Pak, pada siang hari ini. Atau misalkan beli rumah plus sewa keamanan, Pak. Gitu ya. Biasanya kalau kita beli perumahan gitu ya, itu biasanya kita beli rumah plus ada harga di sana sudah include sewa keamanannya dalam satu transaksi. Nah, ini kan berarti ada lebih dari satu akad. Ada dua akad. Beli rumah plus sewa keamanan, bahkan ada asuransinya juga gitu kan, berarti ada tiga akad di situ. Nah, ini bagaimana hukumnya gitu ya? Belum lagi nanti kalau bicara asuransi syariah. Ya, asuransi syariah juga akadnya banyak. Ada akad mudharabahnya, ada akad wakalahnya. Akad mudharabahnya maksudnya adalah investasi. Kita bayar premi kita kemudian diinvestasikan oleh oleh perusahaan asuransi. Kemudian ada akad wakalahnya, mewakilkan gitu ya, nanti kita akan bahas. Kemudian ada kalau menabung di bank juga ada akad wadiah, ada akad mudharabah, ada akad ijarah, itu gabungan dari berbagai akad dalam satu transaksi gitu ya. Kemudian nanti ada lagi ya, misalkan yang contoh yang sederhana, kita beli tiket bus biasanya sudah plus makan juga gitu. Jadi sewa bus plus makan itu dalam satu transaksi. Bagaimana hukumnya? Nah, atau yang sering biasanya di apa namanya makanan apa namanya cepat saji gitu ya, kita beli ayam sudah plus CD-nya pak gitu ya, padahal kita nggak niat tuh beli CD pak, tiba-tiba dikasih, padahal sudah include harga ayamnya juga gitu ya. Berarti itu ada dua transaksi dalam satu akad, atau dua akad dalam satu transaksi gitu ya. Bagaimana hukumnya? Atau misalkan kalau kita beli handphone sudah plus kartu perdananya bundling ya, sudah satu paket, bukan bonus sebetulnya karena harganya sudah include gitu ya, biasanya seperti itu. Nah, bagaimana hukum akad-akad yang bercampur ini? Dua akad, tiga akad, bahkan empat akad, bahkan sampai ada lima akad itu bersatu atau bergabung dalam satu transaksi. Kita akan coba bahas bagaimana hukumnya. Jadi yang akan kita bahas pertama adalah apakah semua jenis multi akad itu haram? Ya, karena banyak jenisnya nanti. Ada yang haram dan ada yang boleh. Tidak semuanya haram, Pak, gitu ya. Maka kita akan coba bedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kemudian apa saja hadis-hadis larangan multi akad? Ada beberapa nanti hadis yang akan kita bahas mengenai larangan adanya gabungan dari lebih dari satu akad ini. Kemudian ada lagi bagaimana para ulama memahami hadis-hadis itu. Karena kita tidak berhenti sampai mengetahui hadisnya saja, Pak. Karena kalau kita cuma mengetahui hadisnya, ini sudah sahih, oke. Berhenti sampai di situ itu belum cukup untuk modal kita menyimpulkan hukum, Pak. Karena kita sebagai orang awam, kita tidak bisa menyimpulkan hukum hanya dari modal hadis satu hadis dua atau satu dua hadis saja gitu ya. Harus ada pemahaman ulamanya bagaimana gitu ya. Bahkan kata Sufyan bin Uyainah, Pak, salah seorang ulama itu mengatakan al hadisu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi para ulama. Jadi kalau kita hanya bermodalkan hadis, Pak, apalagi hanya hadis terjemahannya saja dapat dari Google gitu, Pak ya. Kemudian kita sudah merasa paling paham hadis itu, kemudian kita menyimpulkan hukum. Nah, ini bisa jadi hadis ini menyesatkan, Pak. Karena tidak semua hadis ini bisa dipahami secara tekstual gitu ya. Harus kita tahu bagaimana fikihnya, bagaimana para ulama memahami hadis itu. Maka kita akan coba nanti setelah kita bahas hadis-hadisnya, kita cari tahu bagaimana ulama memahami hadis-hadis itu. Karena nanti banyak yang salah kaprah dalam hadis-hadis ini, Pak. Ya, jadi banyak yang memperluas hadis ini sehingga semuanya menjadi haram, gitu ya. Kita akan coba bahas nanti. Kemudian kita akan coba bahas contoh kasusnya, bagaimana menerapkan hadis ini pada kasus atau transaksi bisnis kontemporer, bisnis modern. Kita mulai dari hadisnya dulu, Pak, ya. Ada setidaknya tiga hadis yang saya akan bahas di sini. Hadis yang pertama riwayat Ibnu Mas'ud, an Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud an Abihi qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shafqataini fi shafqah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang shafqataini fi shafqah. Shafqah itu dalam bahasa Arab artinya semacam tepukan tangan, handshake, Pak. Jadi itu di masa Rasulullah dulu itu biasanya kalau deal transaksi itu tandanya dengan menepukan tangan. Jadi tandanya sudah deal gitu ya, sudah sepakat untuk melaksanakan satu transaksi. Nah, shafqataini fi shafqah maksudnya adalah dua transaksi dalam satu, two in one gitu ya. Dua transaksi dalam satu kesepakatan. Ini dilarang oleh Nabi. Ini satu hadisnya Hasan al-Ghairi. Artinya hadis ini hadis sahih, hadis Hasan gitu ya. Nah, ini hadis pertama menggunakan redaksi shafqataini fi shafqah. Dua kesepakatan dalam satu transaksi atau dua akad dalam satu transaksi itu dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua masih hadis riwayat Imam Ahmad. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'ah. Nabi itu melarang, kalau tadi redaksinya shafqataini fi shafqah, nah kalau sekarang ini hadisnya bai'ataini fi bai'ah. Dua jual beli dalam satu. Kalau tadi shafqah, transaksi, kalau sekarang bai'ah. Bai'ah itu jual beli, jadi lebih khusus ya. Nabi melarang dua jual beli dalam satu kali jual beli. Jadi jual beli two in one itu dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Kita akan coba bahas nanti ya. Nah, ada lagi hadis yang ketiga, Pak. Ini juga sama. hadis riwayat Abu Hurairah, hanya saja ini hadisnya sanadnya dhaif. Man ba'a bai'ataini fi bai'ah falahu aw kasuhuma aw riba. Barang siapa yang menjual dua jual beli dalam satu, two in one, falahu aw kasuhuma aw riba, maka dia boleh memilih. Dia bisa memilih nilai yang paling kecil atau dia memilih nilai yang paling besar, hanya saja itu riba. Jadi bisa dikaitkan antara dua jual beli dengan apa, dengan riba. Ada kaitannya antara multi akad dengan riba di situ dalam hadis ini. Paling tidak tiga hadis ini yang akan coba kita bahas, bagaimana para ulama kemudian memahami hadis ini sehingga kita tidak salah memahami isi kandungan hadis ini. Gitu ya. Kalau kita baca disertasinya Dr. Nazih Hamad, dosen fikih dan usul fikih di Universitas Ummul Qura di Mekah, beliau punya disertasi mengenai apa namanya, Uqud Muraqabah, mengenai multi akad. Itu beliau merangkum bahwa jumhur ulama, mayoritas ulama itu mengatakan bahwa makna bai'ataini fi bai'ah atau shafqataini fi shafqah dalam hadis tadi itu tidak mutlak semua multi akad yang dimaksud, bukan. Tapi hanya satu jenis, yaitu apa? Yaitu jual beli satu barang dengan dua harga sekaligus, yaitu harga tunai dan harga kredit, di mana penjual dan pembeli itu tidak menentukan harga mana yang diambil. Padahal sudah deal duluan, sudah deal, tapi pembeli tidak menentukan harga mana yang mau diambil, apakah harga tunai atau harga kredit, gitu. Ini yang dimaksud bai'ataini fi bai'ah menurut jumhur ulama, menurut mayoritas ulama. Kenapa? Karena mayoritas memilih tafsir ini karena yang menafsirkan ini adalah Ibnu Mas'ud, Pak. Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis yang tadi, itu menafsirkan bai'ataini fi bai'ah atau shafqataini fi shafqah dengan tafsiran yang ini. Makanya kemudian mayoritas ulama memilih tafsiran ini. Kalau kita baca bukunya Nazih Hamad itu, Pak, ya, tafsiran hadis yang tadi itu ada sampai 8 penafsiran. Ada sampai 8 penafsiran untuk memaknai apa sebetulnya dimaksud Nabi dengan bai'ataini fi bai'ah tadi atau dua jual beli dalam satu akad tadi. Ternyata yang dipilih oleh mayoritas itu adalah tafsirnya Ibnu Mas'ud bahwa yang dimaksud dengan hadis yang tadi itu adalah jual beli barang, Pak, dengan dua harga, harga tunai dan harga kredit. Di mana harga kredit itu lebih mahal. Tapi kemudian sebelum berpisah, pembeli tidak menentukan harga mana yang diambil. Kenapa dilarang, Pak? Karena ada unsur ketidakjelasan, ada unsur goror, harga mana yang diambil. Kalau misalkan si pembeli tadi, Pak, sebelum berpisah itu kemudian dia menentukan, oke, saya ambil yang harga kredit, itu nggak masalah. Tapi yang masalah, yang menjadi masalah adalah kalau dua harga yang tadi tidak ditentukan mana yang dipilih, sehingga di sini ada ketidakjelasan. Ini tafsiran mayoritas ulama terhadap hadis yang tadi. Berarti selain itu tidak termasuk ke dalam kategori multi akad yang diharamkan, gitu. Nah, masalahnya nanti ada orang yang meluaskan hadis yang tadi, Pak, sehingga semua multi akad itu haram, gitu ya. Bahkan kemarin sempat ramai kan ada fatwa mengenai GoFood, gitu kan, bahwa fatwanya GoFood itu haram. Kenapa? Karena termasuk ke dalam multi akad. Nah, mungkin yang menafsirkan seperti itu tidak membaca bagaimana penafsiran jumhur ulama mengenai hadis ini. Ternyata tafsirannya hanya satu jenis saja yang diharamkan, tidak seluas itu, gitu ya. Bahkan hanya satu jenis ini, yaitu jual beli dengan dua harga sekaligus, di mana pembeli atau penjual itu tidak menentukan harga mana yang diambil sebelum dia berpisah. Ada lagi penafsiran Ibnu Taimiyah. Ini juga yang rata-rata diambil oleh ulama kontemporer, penafsiran Ibnu Taimiyah, bahwa yang dimaksud dengan bai'ataini fi bai'ah atau shafqataini fi shafqah dalam hadis itu adalah bai'ul ainah, jual beli ainah. Apa itu jual beli ainah, Pak? Jadi gini, Pak, jual beli ainah itu adalah rekayasa, sebetulnya jual beli kamuflase. Memang sih akarnya jual beli, tapi sebetulnya ada udang di balik batunya, Pak. Dia sebetulnya ingin dapat pinjaman berbunga, tapi dikasih topeng dengan jual beli. Saya kasih lebih jelas, saya kasih ilustrasinya, Pak. Misalkan begini, si A dengan si B, ya, katakanlah ada si A dengan si B. Si A ini dia ingin jual motor misalkan, ya, jual Vespa, ya, kepada si B. Dia jual 10 juta secara kredit, ya, secara kredit kepada si B Vespanya. Tapi kemudian disyaratkan setelah itu si A membeli kembali dari si B dengan harga tunai dengan harga yang lebih murah. Ya. Jadi dibeli lagi oleh si A, Pak, ya, dengan harga yang lebih murah 8 juta misalkan. Di sini pada prakteknya jual beli sih, betul ya, jual beli. Tapi pada kenyataannya sebetulnya motornya itu tidak berpindah tangan, tetap motornya itu di tangan si A sebetulnya gitu ya. Hanya saja kenapa dilakukan seperti itu? Karena biar si B ini mendapat pinjaman 8 juta gitu ya. Dia dapat cash 8 juta dari si A dan kemudian dia bayar secara menyicil seharga 10 juta. Di sini kan ada apa, Pak, di situ? Ada yang diharamkan enggak kira-kira di situ? Apa yang diharamkan di situ? Riba. Kenapa? Karena dia seakan-akan si A itu memberi pinjaman 8 juta gitu ya. Kemudian si B harus mengembalikan seharga apa senilai 10 juta. Ada tambahan di situ 2 juta. Berarti ini riba. Walaupun akadnya jual beli, tapi ini jual beli kamuflase. Jual beli kamuflase. Sebetulnya harga pesonya enggak berpindah tangan, tetap di si A juga gitu ya. Hanya saja ini sebagai akal-akalan supaya tidak kena riba, maka dibuat topeng seolah-olah ini jual beli. Ini yang dimaksud multi akad oleh Ibnu Taimiyah. Di sini karena ada dua akad. Jual beli pertama secara kredit dari si A kepada si B, kemudian jual beli secara tunai dari si B ke si A. Di sini ada dua jual beli dalam satu akad. Ini yang dimaksud oleh hadis yang tadi menurut Ibnu Taimiyah gitu ya. Dan ini kemudian yang diambil juga oleh ulama kontemporer karena dianggap lebih kuat. Jadi paling tidak di antara 8 bahkan ada yang mengatakan 14 penafsiran tentang hadis yang tadi, yang dianggap paling kuat oleh mayoritas ulama sekarang itu adalah dua penafsiran tadi. Penafsiran Ibnu Taimiyah yaitu jual beli innah yang ini, atau penafsirannya mayoritas ulama yang mengatakan bahwa maksudnya adalah jual beli dengan dua harga di mana harganya tidak ditentukan mana yang diambil. Itu penafsiran yang dipilih. Sehingga selain itu, kalaupun ada multi akad, ada gabungan dari akad-akad yang banyak, kalau tidak termasuk ke dalam dua penafsiran tadi, tidak disebut kepada multi akad yang diharamkan. Kita akan nanti coba ketentuannya bagaimana. Ini bai'ul innah diharamkan karena apa? Karena ada ilatnya yaitu riba. Sebetulnya riba di sini walaupun namanya jual beli. Tapi kalau misalkan begini, Pak, ini kan antara A dengan si B ya. Hanya dua pihak. Kalau kita tambahkan satu pihak ya. Ada si C misalkan. Ya, si A misalkan tadi menjual motor kepada si B seharga 10 juta secara kredit. Oke, sudah serah terima, motor sudah di tangan si B. Ya, kemudian si B jual lagi kepada si C, Pak. 8 juta secara tunai. Ini boleh atau tidak, Pak? Kalau tadi kan hanya antara dua pihak, kalau sekarang tiga pihak. A menjual kepada si B secara kredit 10 juta, kemudian dijual lagi oleh si B kepada si C seharga 8 juta secara tunai. Ini boleh, Pak. Ini boleh karena tidak ada ilat ribanya di situ. Karena antara akad yang satu dengan akad yang kedua itu berbeda, terpisah, tidak ada dalam satu klausul akad gitu ya, tidak ada kaitannya. Sehingga di sini disebut dengan dalam istilah fikih muamalahnya disebut dengan tawarruk, dan ini hukumnya adalah boleh. Jadi kalau jual belinya hanya antara dua pihak saja, sehingga si barang itu tidak berpindah tangan sebetulnya, ini haram karena termasuk bai'ul innah. Tapi kalau misalkan ada pihak ketiga, ya si B tadi menjual laginya ke pihak yang ketiga, ini enggak masalah. Ini tawarruk dan hukumnya boleh. Tidak ada riba di situ. Jadi Dr. Nazih Hamad dalam bukunya tadi Qodaya Fiqhiyah Mu'asirah, kasus-kasus fikih kontemporer, itu menyebutkan setidaknya ada ketentuan-ketentuan untuk membedakan mana multi akad yang haram, mana multi akad yang halal. Prinsip dasarnya bahwa fikih muamalat itu kata Ibnu Taimiyah bahwa hukum dasarnya adalah halal. Jadi dalam muamalah beda dengan ibadah, Pak. Kalau ibadah kan hukum dasarnya adalah haram. Tidak boleh kita bikin inovasi dalam ibadah karena hukum asalnya haram. Tapi kalau muamalah hukum asalnya boleh. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan, maka hukum asalnya adalah boleh. Ini menurut Ibnu Taimiyah dalam Jami'ur Rasailnya. Kemudian menurut Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in juga demikian, bahwa hukum asal dalam akad atau perikatan itu hukumnya adalah sah kecuali yang dianggap batal oleh syariat. Jadi hukum asalnya adalah boleh. Kemudian dalam fikih muamalah juga setiap hukum dalam fikih muamalah itu selalu ada alasan rasionalnya, Pak. Selalu ada alasan rasionalnya. Kenapa ini diharamkan? Kenapa ini boleh? Nah, ini pasti ada alasan rasionalnya. Beda dengan ibadah, Pak. Kalau ibadah, kadang-kadang ada ibadah yang kita tidak paham nih, ini sebetulnya buat apa? Atau misalkan ini alasannya apa? Salat duhur kenapa 4 rakaat? Ya. Salat subuh kenapa 2 rakaat? Tidak bisa dirasionalisasi. Tapi dalam fikih muamalah itu semua hukumnya pasti ada alasan rasionalnya. Artinya adalah ini ibadah ta'akuli dalam istilah fikihnya. Ibadah yang ada alasan rasional. Jadi ini haram pasti ada alasannya kenapa, gitu ya. Maka dalam multi akad ini, Pak, kita para ulama kemudian mencari ilatnya, mencari alasan hukumnya kenapa diharamkan. Makanya tadi kalau penafsiran jumhur kenapa diharamkan, karena ada gorornya, ada ketidakjelasan, dua harga tapi tidak ditentukan. Apa tidak ditentukan? Ini goror. Atau penafsiran Ibnu Taimiyah tadi alasannya adalah riba, kenapa diharamkan, gitu kan? Maka untuk mengetahui mana multi akad yang haram itu harus ada dalil yang secara tegas mengharamkan. Ya. Maka tidak semua multi akad itu menjadi haram. Ada yang haram, ada yang halal. Tergantung bagaimana nanti sesuai ketentuannya. Setidaknya ada 3 ketentuan, Pak. Yang pertama, multi akad yang halal itu adalah multi akad yang tidak ada teks syariat yang mengharamkan. Kan tadi sudah kita sebutkan 3 hadis, Pak, ya. Shafqataini fi shaqqah, bai'ataini fi bai'ah. Kemudian ada satu tambahan lagi, bai' wa salaf. Jual beli, Nabi melarang menggabungkan jual beli dengan hutang. Itu ya. Kalau tidak apa namanya selain dari larangan ini tidak menjadi haram. Penafsirannya tadi sudah kita sebutkan bahwa yang dimaksud dengan bai'atan itu bai'ah apa. Nah, yang bai' wa salaf, Nabi melarang jual beli menggabungkan antara jual beli dengan hutang, Pak, gitu ya. Ini tafsirannya bagaimana? Menurut Imam Ahmad, Pak, yang dimaksud dengan menggabungkan antara jual beli dengan hutang dalam hadis itu bahwa si pemberi pinjaman itu kemudian mengambil manfaat dari si peminjam sehingga ada ribanya di situ. Contohnya misalkan begini. Petani dia sebentar lagi atau bulan depan akan panen. Tapi dia butuh modal buat pupuk misalkan. Dia pinjam ke pengusaha, Pak. Dia pinjam ke pengusaha. Pengusaha ngasih pinjam, tapi dengan syarat. Oke, saya kasih pinjam, tapi dengan syarat nanti setelah panen, hasil panen Anda jual ke saya dengan harga di bawah harga pasar, dengan harga yang murah. Ini kan ada jual beli digabung dengan hutang. Ini enggak boleh, kenapa, Pak? Kenapa enggak boleh? Karena si pemberi pinjaman itu mensyaratkan sesuatu nilai tambah atas dasar pinjaman tersebut. Si petani mau enggak mau dia harus jual, Pak, hasil panen itu kepada si pengusaha ini walaupun harus dengan harga murah. Kenapa? Karena dia butuh pinjaman gitu. Sehingga dia dengan terpaksa dia harus menjual dengan harga murah. Ini namanya eksploitasi atau namanya nilai tambah yang didapatkan oleh si pemberi pinjaman sehingga ini termasuk kepada riba yang diharamkan. Kalau tidak seperti itu, artinya si pemberi pinjaman tidak mengambil nilai tambah dari pinjamannya, ini enggak masalah walaupun ada gabungan antara jual beli dengan hutang. Misalkan nanti kita akan ambil contoh GoFood, Pak. Kita akan coba bahas nanti ya. Karena yang mengharamkan GoFood itu karena dianggap menggabungkan antara jual beli dengan hutang yang ada dalam hadis tadi. Kemudian yang kedua, multi akad yang halal itu yang boleh adalah gabungan akad yang tidak mengarah kepada hal yang dilarang seperti tadi, menggabungkan jual beli dengan hutang. Mengarah kepada yang dilarang apa? Riba, maka haram. Tapi kalau tidak diarahkan kepada hal yang dilarang, enggak masalah. Ya. Contoh tadi kita akan sebutkan mengenai GoFood tadi ya, kita akan coba langsung ke contohnya. Yang ketiga, yang terakhir, gabungan akad yang ada dalam satu transaksi itu tidak memiliki konsekuensi hukum yang bertolak belakang. Contohnya bagaimana, Pak? Saya jual HP ini plus saya jual HP ini sekaligus menghibahkannya. Gimana bisa gitu, Pak, ya? Jual beli kan jual beli harus ada harganya, hibah kan gratis. Ini enggak bisa. Kita gabungkan dua akad yang bertolak belakang. Jual beli dengan hibah itu bertolak belakang, enggak bisa. Nah, ini 3 ketentuan mengenai multi akad. Kita akan coba praktekkan dalam satu contoh yaitu mengenai GoFood tadi, Pak, ya. Benar enggak sih GoFood ini termasuk ke dalam multi akad yang dilarang? kita coba lihat dulu skemanya bagaimana, Pak. Ya, kalau kita mau pesan makanan via GoFood, biasanya kita buka HP, ya, klik aplikasi Gojek, kemudian klik GoFood, di situ kemudian kita pesan makanannya, ada daftar menu makanan, ya, biasanya ada sudah ada nama restorannya, bahkan sudah direkomendasikan restoran terdekat, gitu kan, rumah makan terdekat, kita klik, nanti kemudian dibelikan oleh drivernya, dibelikan oleh drivernya ke tempat makan itu dengan cara ditalangi dulu, ya, ditalangi pembayarannya oleh drivernya, karena ya kalau harus datengin apa namanya pelanggan ngambil uangnya dulu repot, Pak, gitu ya, dua kali bolak-balik. Jadi untuk kemudahan sebagai kepraktisan, dengan alasan kepraktisan ini, kemudian akhirnya si driver ini memberi talangan dulu, ditalangin dulu sama drivernya, ya, harga makanannya. Setelah itu kemudian diantar ke si pelanggan, diantar, kemudian nanti si pelanggan ini membayar hutangnya, membayar hutang talangan harga makanannya, kemudian sekaligus membayar jasa antarnya. Di sini apa masalahnya, Pak? Ada nggak di sini multi akadnya? Ya. Memang ada dua di sini. Ada akad ijaroh, sewa menyewa. Sewa apa, Pak? Jasa antar makanan. Ini akad ijarohnya. Ada akad qarad. Qarad itu adalah hutang piutang. Yaitu ketika si driver ini memberikan talangan pembayaran makanan. Berarti di situ ada akad hutang dan akad jual beli disatukan dalam satu transaksi. Kalau kita pahami hadis-hadis secara tekstual bahwa Nabi melarang dua jual beli dalam satu akad atau melarang jual beli dengan hutang, otomatis ini menjadi haram kalau kita pahami hadis-hadis secara tekstual. Tapi kalau kita pahami menurut pemahaman ulama tadi, ya, dengan tiga ketentuan tadi, sesuai nggak ketentuannya, ya. Yang pertama tadi kan penafsiran bai'at NIVBA itu menurut jumhur ulama adalah jual beli dengan dua harga di mana tidak ditentukan harga mana yang diambil. Di sini jual belinya dengan dua harga atau enggak, Pak? Tidak ada dua harga di sini. Karena harganya sudah fix sesuai harga yang di aplikasi gitu ya. Tidak ada dua harga di sini, maka sudah gugur. Tidak termasuk. Atau kita pakai penafsiran Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa bai'at NIVBA itu jual beli inah. Jual beli inah itu tadi kita jelaskan jual beli kamuflase supaya mendapatkan pinjaman berbunga. Di sini tidak terjadi, tidak terjadi. Atau hadis yang ketiga tadi, jual beli, Nabi melarang menggabungkan antara jual beli dengan hutang. Di sini secara sekilas, Pak, kita lihat memang ada jual beli dengan hutang digabungkan dalam satu akad. Tapi kalau kita lihat penafsiran Imam Ahmad, bahwa yang dimaksud dengan jual beli dengan hutang itu adalah kalau gabungan antara jual beli dengan hutang itu mengarah kepada riba, di mana si pemberi pinjaman itu mengambil nilai tambah dari akad jual belinya. Misalkan tadi petani dengan pengusaha tadi, Pak, ya. Pengusaha mengambil keuntungan dari hutangnya itu dengan cara membeli hasil panen dengan harga yang lebih murah. Ini riba, gitu ya. Tapi dalam hal ini, Pak, ada nggak ribanya di sini? Dalam hal kasus GoFood ini. Kalau kita perhatikan, Pak, yang namanya riba itu pemberi pinjaman mengambil nilai tambah dari pinjamannya. Di sini yang berlaku sebagai pemberi pinjaman siapa, Pak? Drivernya. Apakah dia mengambil nilai tambah dari pinjamannya itu, Pak? Ya. Dalam riba, si pemberi pinjaman itu sebagai pihak yang dominan, Pak. Si peminjam dia sebagai pihak yang tertindas, gitu, dalam tanda kutip. Di sini kira-kira siapa yang tertindas? Siapa yang mengambil nilai tambah di sini, Pak? Tidak ada. Bahkan driver, Pak, pada kenyataannya seringkali malah yang dizolimi, Pak, dalam kasus GoFood ini. Banyak kan gitu ya, yang kemarin kasus siapa tuh yang ditolak cintanya gitu ya, kemudian dia balas dengan order makanan via GoFood, tapi ordernya fiktif gitu ya. Akhirnya dia udah beli makanan banyak, tapi nggak ada yang beli, di-cancel semuanya gitu ya. Dia rugi akhirnya gitu kan. Ya. Cinta ditolak, GoFood bertindak gitu kan. Nah ini kadang-kadang memang drivernya yang dizolimi malahan, bukan apa sih peminjamnya yang dizolimi, yaitu pelanggan di sini. Maka saya pernah dulu gitu kan, ada tetangga, dia driver Gojek, disuruh beli martabak yang harganya 80.000, Pak, martabak mahal gitu ya. Ternyata setelah dibeli, tiba-tiba di-cancel sama si pelanggannya gitu kan. Akhirnya dia datang ke kantor, kalau makan sendirian kan kekenyangan, Pak, gede martabaknya. Dia kasih, Pak, kita gitu ya, jadi rezeki kita akhirnya gitu kan. Nah ini pada kenyataannya malah drivernya yang kemudian menjadi merugi ya. dia tidak mengambil manfaat apapun dari pinjaman itu. Adapun pinjaman tadi ya hanya sebagai alasan kepraktisan saja. Karena kalau dia harus ke rumah pelanggan dulu ngambil uang, itu repot dua kali bolak-balik. Sehingga untuk alasan kemudahan inilah si driver memberikan talangan. Sehingga di sini tidak ada ilat ribanya, tidak ada riba di situ, sehingga multi akad yang seperti ini, yang dalam GoFood ini, kemudian tidak menjadi multi akad yang diharamkan, sebagaimana yang dianggap oleh sebagian pihak dalam fatwanya gitu ya. Insya Allah mungkin yang ini yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini, sudah jam 1 siang, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.